Sadarkah dirimu bila selama ini kau sangat berarti bagiku? Adakah hatimu merasakan hadirku kala damai tak mampu berucap? Lelah langkahmu ku rasakan selalu, tandaku setia padamu. Datang padaku, lalukan semua ragumu. Datang dan kembali padaku. Adakah hatimu merasakan hadirku kala damai tak mampu berucap? Kala cinta tak lagi bertahan, lelah langkahmu ku rasakan selalu, tandaku setia padamu. Datang padaku, lalukan semua ragumu. Datang dan kembali padaku. Datanglah dan mendekat padaku. Kau berharga di mataku. Kurasakan selalu, tandaku setia padamu. Datang padaku, lalukan semua ragumu. Datang dan kembali Datang dan kembali padaku. Oh, datang dan kembali padaku.